oleng, kepalaku oleng, diperlukanmu. Kepalaku oleng, kepalaku oleng, dicium kamu. Kepalaku oleng, kepalaku oleng, dirayu kamu. Kepalaku oleng, kepalaku oleng, disentuh. Kepalaku oleng, kepalaku oleng, dirayu kamu. Kepalaku oleng, kepalaku oleng, disentuh kamu.